Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semuanya di dunia ini, dan mudah-mudahan ilmu tersebut juga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan dan terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada pembahasan syarat sahnya mengusap khuf yang kita pakai. Dan kita kemarin sudah membahas juga bahwa yang dimaksud dengan khuf adalah sesuatu yang seperti kaos kaki, kegunaannya seperti kaos kaki menutupi kaki kita, tapi terbuat dari kulit. Sesuatu yang seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Syarat sah mengusap khuf adalah ketika kita menggunakan dua khuf tersebut dalam keadaan kita sudah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ketika kita memakai khuf dalam keadaan demikian dan setelah itu kita batal wudu, maka boleh bagi kita untuk mengusap khuf itu. Dalam masalah ini ada suatu keadaan yang diperbincangkan oleh para ulama, yaitu apabila seseorang sudah membasuh salah satu dari kakinya, kemudian setelah itu dia langsung memakaikan khuf di kaki kanannya, setelah itu membasuh kaki kirinya dan memakaikan khuf untuk kaki kirinya, apakah seperti ini dibolehkan? Maksudnya, apakah setelah itu apabila dia ingin mengusap khuf, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap khufnya? Karena orang ini dalam kenyataan, ya orang ini sebenarnya ketika memakai khuf, kaki yang satunya belum suci karena belum dibasuh. Ketika dia memakaikan khuf untuk kaki kanannya, kaki kirinya masih belum suci. Makanya para ulama ada perbedaan pendapat dalam keadaan seperti ini. Ada yang tidak mempermasalahkannya, ada yang mempermasalahkan. Ada yang mengatakan walaupun keadaannya demikian, maka dia dibolehkan untuk mengusap khuf setelah itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, karena syaratnya kita ketika memakai khuf, maka keadaan dua kaki kita sudah suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kaki ke dalam khuf dalam keadaan keduanya sudah suci. Dalam keadaan keduanya telah suci, berarti telah dibasuh. Dua-duanya sudah dibasuh. Sedangkan orang yang melakukan seperti ini, dia membasuh kaki kanannya ketika wudu, kemudian memakai khuf untuk kaki kanannya, kemudian setelah itu membasuh kaki kirinya, baru memakaikan khuf untuk kaki kirinya. Orang seperti ini tidak memasukkan kedua kakinya ke dalam khuf dalam keadaan keduanya sudah suci, sehingga tidak memenuhi syarat ini. Ya, namun Allah Ta'ala alam, saya memilih pendapat atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang seperti itu tidak masalah. Ya, karena orang tersebut memasukkan kedua kakinya dalam keadaan sudah dibasuh, dalam keadaan sudah disucikan. Ya, orang ini memasukkan kedua kakinya setelah dia disucikan dari wudu. Namun demikian, kita sebaiknya menghindari keadaan yang seperti ini karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebaiknya kalau kita memakai khuf, sebaiknya setelah kita benar-benar selesai berwudu. Ya, kita selesai berwudu, baru kemudian kita memakai khuf untuk kedua kaki kita. Jangan tergesa-gesa daripada kita masuk dalam masalah, daripada kita masuk dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama, lebih baik kita keluar dari masalah, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Taib. Masalah yang berkaitan dengan khuf juga yang banyak dibahas oleh para ulama, apakah kita dibolehkan mengusap khuf yang sudah berlubang? Kalau misalnya ada khuf yang sudah berlubang saking lamanya, apakah masih dibolehkan untuk kita usap? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sudah tidak boleh diusap lagi karena ada bagian yang tidak tertutup oleh khuf, dan bagian yang tidak tertutup itu harusnya dibasuh, bukan diusap. Dan kalau berkumpul antara basuhan dan usapan, maka yang dimenangkan adalah basuhannya, karena itu yang asal, itu yang asli. Kewajiban asli pada kaki kita adalah basuhan, bukan usapan. Usapan itu menjadi boleh ketika seseorang memakai khuf. Sekarang khufnya berlubang dan terlihat ada bagian yang tadinya wajibnya itu dibasuh, maka khuf tersebut kalau berlubang tidak boleh dibasuh, tidak boleh diusap. Khuf kalau berlubang akhirnya tidak boleh diusap. Kenapa? Karena ada sebagian dari kaki yang terlihat tidak ditutupi oleh khuf, dan sebagian kaki yang tidak tertutupi oleh khuf tersebut harusnya dibasuh. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga ulama yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa khuf yang berlubang selama masih disebut sebagai khuf, masih dianggap sebagai khuf, maka boleh diusap. Khuf tersebut boleh diusap. Dalil mereka adalah keumuman dibolehkannya mengusap khuf. Dalil-dalil yang umum yang membolehkan kita memakai khuf. Karena tidak ada penyebutan di sana kalau khufnya sudah berlubang maka tidak boleh diusap lagi. Tidak ada penjelasan yang seperti itu pada dalil-dalil yang mensyariatkan diusapnya khuf ini. Dan dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan para sahabat itu miskin. Kebanyakan para sahabat itu miskin. Dan kemungkinan besar khuf-khuf mereka banyak yang berlubang. Banyak yang sudah koyak. Karena mereka keadaannya miskin. Biasanya orang miskin memakai khuf dalam waktu yang lama. Walaupun sudah berlubang, tetap saja dipakai. Dan tidak ada sedikit pun penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khuf yang robek atau yang sudah berlubang, bahwa yang seperti itu sudah tidak boleh diusap lagi. Tidak ada sedikit pun penjelasan oleh Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Ini juga dipilih oleh Imam Ibn Al-Munzir yang bermadhab Syafi'i. Dan pendapat yang kedua ini ana melihat lebih kuat, karena dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap khuf itu berlaku umum. Tidak ada pembedaan antara khuf yang sudah robek atau berlubang dengan khuf yang masih sempurna. Padahal di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak khuf yang robek atau berlubang karena lamanya dipakai. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang selanjutnya yang berkaitan dengan membasuh khuf ini adalah bagian mana yang wajib dibasuh, bagian mana yang wajib diusap pada khuf ini. Apakah bagian atasnya ataukah di bagian bawahnya? Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun yang bagian atas, mereka mewajibkan semuanya. Yang bagian atas khuf, para ulama tidak ada khilaf, itu diwajibkan. Adapun yang bagian bawah, apakah boleh diusap ataukah tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak. Baik, mana yang lebih kuat untuk yang bagian bawah? Maka jawabannya, yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak disyariatkan untuk mengusap bagian bawah khuf. Adapun bagian yang atas, maka itu wajib diusap. Berapa kali usapannya? Jawabannya, hanya sekali saja. Karena itu usapan, ya. Dalam masalah wudu, ya, semua yang diusap itu sekali, ya. Semua yang diusap itu sekali. Seperti misalnya mengusap kepala, maka tidak disunahkan untuk mengusap 3 kali. Yang disyariatkan adalah mengusapnya hanya sekali. Mengusap telinga juga demikian, hanya sekali saja. Begitu pula dengan mengusap khuf, ini hanya sekali, tidak disyariatkan untuk diusap sampai 3 kali. Dalam masalah tayamum juga demikian. Tayamum adalah dengan mengusap bagian-bagian tubuh tertentu, ya, mengusap kepala dan mengusap telapak tangan. Itu pun hanya sekali, tidak disyariatkan untuk diusap lebih dari sekali. Taib. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Perkataan sahabat Ali ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan untuk diusap itu bagian atasnya, bukan bagian bawah. Yang disyariatkan untuk diusap itu bagian atas khuf, bukan bagian bawahnya. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lah. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaih." Seandainya agama ini hanya berlandaskan akal saja, hanya berlandaskan logika saja, maka harusnya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Harusnya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena yang biasanya kotor itu yang bagian bawahnya. Karena dialah yang dipakai untuk berjalan. Ya, ketika seseorang memakai khuf, itu biasanya kalau dia dipakai untuk jalan di jalan-jalan, ya, maka kemungkinan yang kotor itu yang bawah, bukan yang atas. Kemungkinan yang kotor itu yang bawahnya, bukan atasnya. Maka yang lebih pantas untuk diusap harusnya yang bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Aku benar-benar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya, bukan bagian bawahnya. Perkataan sahabat Ali ini perkataan yang sangat agung. Dalam masalah agama, kita harus mengikuti tuntunan. Jangan sampai kita mengandalkan logika kita, kemudian kita kesampingkan dalil-dalil yang ada dalam syariat. Dalam masalah agama, kita harus berjalan sesuai dengan wahyu. Baik wahyu tersebut berupa Al-Quran maupun berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita wujudkan nama Islam. Disinilah bukti bahwa kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam itu dari kata-kata aslama yuslim, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima apapun yang datang dari Nabi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerima apapun aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada aturan, dia boleh memakai logika yang lebih baik seperti ini, yang lebih bermaslahat seperti ini. Tetapi kalau sudah ada wahyu, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus tundukkan akalnya. Dia harus kalahkan logikanya. Makanya ada beberapa tuntunan dalam Islam yang akal kita tidak bisa mencernanya, tidak sampai. Akal kita tidak sampai ke sana. Dan itu sangat banyak dalam tuntunan agama Islam. Makanya seorang mukmin dan muslim sejati, dia harus tundukkan akal dia untuk mengikuti wahyu dari Rabbnya. Dan seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang menyadari keterbatasan kemampuan dia, keterbatasan akalnya, sehingga ketika akalnya tidak bisa mencerna dengan baik perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tuntunan-tuntunan Rasulnya, maka dia harus mengikuti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lau kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lah. Seandainya agama itu hanya berdasarkan logika, maka harusnya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang kapan seseorang sudah tidak boleh lagi mengusap khufnya. kapan seseorang sudah tidak boleh lagi mengusap khufnya? Jawabannya, seseorang tidak boleh lagi mengusap khufnya apabila ada tiga keadaan, apabila dia berada di salah satu dari tiga keadaan ini. Keadaan yang pertama adalah ketika seseorang junub, ketika seseorang berhadas besar, ketika dia diwajibkan untuk mandi, maka ketika itu dia sudah tidak boleh lagi mengusap khufnya, karena yang diwajibkan bagi dia adalah mandi. Dan ketika mandi, tidak boleh seseorang mengusap khuf. Ketika mandi, dia harus membasahi semua badan dia. Makanya sudah tidak boleh mengusap khufnya lagi. Hal ini berdasarkan hadis Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita melakukan safar agar kita tidak melepas khuf-khuf kita selama 3 hari 3 malam, kecuali apabila kita dalam keadaan jinabah, dalam keadaan hadas besar. Maka ini menunjukkan bahwa ketika seseorang kedatangan hadas besar, maka dia tidak dibolehkan untuk mengusap khufnya, karena yang diwajibkan kepada dia adalah mandi, dan mandi itu harus dengan basuhan, bukan dengan usapan. Taib. Keadaan yang kedua adalah habisnya masa untuk mengusap khuf. Habisnya masa untuk mengusap khuf. Kemarin kita sudah bahas bahwa mengusap khuf itu ada batas waktunya. Untuk seorang yang mukim, maka batas waktunya sehari, semalam. Untuk seorang yang musafir, maka batas waktunya 3 hari 3 malam. Kalau seseorang sudah melewati batas waktu ini, maka dia sudah tidak boleh lagi mengusap khuf. Seorang yang mukim, dia dibolehkan mengusap khuf ketika masih dalam batas waktu 24 jam. Kalau sudah melebihi 24 jam, maka dia tidak boleh lagi mengusap khufnya. Tapi apakah otomatis batal? Maka jawabannya tidak. Apakah otomatis wudunya batal? Jawabannya tidak. Jadi dia sudah tidak boleh lagi mengusap khufnya, bukan berarti wudunya batal. Misalnya ada seorang yang mukim, dia bukan seorang musafir, dia di rumahnya, dia berwudu. Setelah berwudu dia memakai khuf. Setelah berwudu dia memakai khuf. Kemudian kita misalkan wudunya dia di jam 12 siang. Kemudian setelah itu dia batal wudu lagi, malam dia tidur membatalkan wudu, ya. Dia paginya wudu lagi dengan mengusap khufnya, tidak ada masalah. Sampai di jam 12 siang. Sampai di jam 12 siang dia misalnya belum batal wudunya. Dia belum batal wudunya. Taib, di jam 12 siang misalnya dia diwajibkan untuk sholat duhur, apakah dia boleh sholat duhur? Jawabannya boleh, dengan memakai khuf itu, karena wudunya belum batal. Tapi apakah ketika wudu misalnya jam 12 lebih 1, apakah ketika dia wudu dia dibolehkan mengusap khuf? Jawabannya tidak boleh, karena waktunya sudah habis. Waktu mengusap khufnya sudah habis, tapi dia belum batal wudunya, sehingga dia masih dibolehkan untuk sholat. Tapi kalau wudu dia harus membasuh kakinya. Seorang musafir juga demikian. Seorang musafir juga demikian. Kalau misalnya sudah 3 hari 3 malam, maka dia sudah tidak boleh lagi mengusap khufnya. Tapi bukan berarti kalau dia masih dalam keadaan wudu otomatis wudunya batal, tidak. Jadi habisnya masa waktu, habisnya masa atau waktu untuk mengusap khuf itu tidak membatalkan wudu. Tapi dia menjadikan seseorang tidak boleh mengusap khufnya lagi. Baik. Keadaan yang ketiga, ketika seseorang melepas khufnya dan batal wudunya sebelum memakai lagi. Ketika seseorang melepas khufnya, kemudian dia batal wudunya sebelum dia pakai khufnya itu lagi, maka walaupun waktunya belum habis, dia sudah tidak boleh mengusap khufnya. Karena ketika keadaannya demikian, dia tidak memenuhi syarat untuk mengusap khuf, yaitu memasukkan kedua khufnya dalam keadaan kedua kakinya suci. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam khuf itu dalam keadaan kedua kakiku suci. Ini syarat ini tidak terpenuhi ketika seseorang sudah melepas khufnya, kemudian setelah itu dia batal wudunya sebelum dia memakai khufnya lagi. Maka misalnya ya, apabila ada orang wudu di jam 12 siang, setelah dia berwudu dia memakai khufnya, kemudian setelah itu jam 5 dia copot khufnya, setelah itu jam 5 sore dia copot khufnya dan batal sebelum dia memakai khufnya lagi. Maka apabila keadaannya demikian, dia tidak boleh mengusap khufnya. Berbeda kalau misalnya jam 5 dia copot khufnya, jam 5:30 dia pakai lagi dalam keadaan dia belum batal wudunya, maka dia masih dibolehkan untuk mengusap khufnya lagi. Ya, keadaan yang ketiga ini adalah keadaan di mana seseorang melepas khufnya kemudian dia batal sebelum dia memakainya kembali. Inilah tiga keadaan yang menjadikan seseorang tidak boleh mengusap khufnya lagi. Yang pertama, keadaan jinabah ketika hadas besar datang, ya. Jinabah ini bisa karena mimpi basah, bisa karena berhubungan intim, ya iltiqaul khitanain, bisa karena misalnya haid atau karena nifas, ya. Tidak boleh ya, ketika keadaannya demikian, ya seseorang sudah tidak boleh mengusap khufnya lagi. Alasannya karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Safwan ibn Asal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya ketika dalam keadaan safar untuk tidak melepas khufnya selama 3 hari 3 malam kecuali apabila terjadi janabah. Keadaan yang kedua adalah keadaan ketika seseorang sudah melewati batas bolehnya mengusap khuf. Waktu bolehnya mengusap khuf sudah selesai, maka seseorang tidak boleh mengusap khufnya lagi. Tapi kita tadi sudah katakan bukan berarti wudunya otomatis batal, tidak ya. Pembatal wudu itu ada pembahasan lain. Yang jelas habisnya masa untuk mengusap khuf itu tidak termasuk pembatal wudu, tapi dia menjadikan seseorang tidak boleh mengusap khufnya lagi. Dia harus berwudu lagi, kemudian setelah itu memakai khuf lagi, baru dibolehkan untuk mengusap khufnya lagi. Tapi keadaan yang ketiga adalah keadaan ketika seseorang melepas khufnya, kemudian dia batal sebelum memakai khufnya kembali. Taib. Inilah pembahasan yang kita bahas, yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwata salam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Dari Amba Aura di Tangerang Selatan. Silakan ibu. Mau tanya ke Ustaz, saya kan pernah berwudu pakai sepatu ya. Iya. Tapi sepatu saya itu cuma di depan nutupin, terus yang di belakang kan pakai tali gitu ya. Tapi di dalamnya itu saya pakai kaos kaki sampai nutupin mata kaki gitu Pak Ustaz. Itu gimana ya Pak Ustaz? Baik. Nah, terus yang kedua boleh. Itu kalau berwudu kita ngelap pakai handuk setelah berwudu itu gimana ya? Baik, itu saja ibu pertanyaannya. Iya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Ketika seseorang ya memakai sepatu dan kaos kaki ya, memakai sepatu dan kaos kaki, sepatunya tidak menutup mata kakinya, maka sepatu tersebut tidak boleh ya, tidak boleh diusap. Yang boleh diusap adalah kaos kakinya, karena sepatunya tidak memenuhi syarat untuk mengusap, untuk diusap ya, sepatunya tidak memenuhi syarat untuk diusap. Jadi yang boleh diusap adalah sesuatu yang menutupi kaki kita sampai mata kaki. Bisa berupa khuf, bisa berupa sepatu, bisa juga berupa kaos kaki. Dan sepatu dan kaos kaki kita akan bahas untuk di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, yang sudah kita bahas adalah masalah khuf. Dan itu semuanya ya ada syaratnya, yaitu menutupi kaki sampai ke kedua mata kaki. Apabila tidak sampai menutupi kedua mata kaki, maka tidak boleh untuk diusap. Baik, pertanyaan yang kedua adalah penggunaan handuk untuk mengeringkan air setelah berwudu. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya boleh, ya, tidak ada masalah. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukannya, dan itu tidak makruh, ya, tidak kita katakan itu makruh karena menghilangkan athar wudu. Tidak kita katakan demikian. Kenapa? Karena dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita katakan itu makruh apabila keadaannya keadaan yang biasa, ya, keadaannya keadaan yang biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melakukan hal tersebut dan keadaan beliau tidak terdesak, ya, tidak sangat membutuhkan itu, tidak, ya, keadaan biasa beliau melakukannya. Dan yang seperti ini tidak bisa kita katakan hukumnya makruh. Berbeda ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam keadaan terdesak, padahal di sisi lain beliau melarang. Ketika keadaannya seperti itu, maka bisa kita katakan kalau tidak ada hajah itu jadi makruh. Tapi kalau ada hajah, ada kebutuhan yang mendesak, maka kemakruhannya hilang. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya. Dan kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah mengusap kepala yang tertutup jilbab saat berwudu bisa disamakan dengan hukum mengusap khuf? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Taib. Jawaban dari pertanyaan ini, untuk mengusap kepala yang ditutupi oleh jilbab itu lebih dekat kepada masalah mengusap kepala yang ditutup oleh imamah atau sorban. Ketika mengusap kepala, mengusap sorban yang menutupi kepala itu dibolehkan, maka mengusap jilbab yang menutupi kepala lebih dibolehkan lagi, terutama apabila di tempat-tempat umum. Dan ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengusap sorbannya yang menutupi rambut kepalanya ketika beliau berwudu. Ini lebih dekat ya daripada kita mengkiaskannya kepada khuf. Lebih dekat kita mengkiaskan kepada sorban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengusap sorban beliau ketika berwudu. Ketika mengusap sorban ini dibolehkan, maka mengusap kerudung atau jilbab saat berwudu lebih dibolehkan lagi. Kenapa? karena wanita itu wajib menutup auratnya. Ada kebutuhan yang besar untuk menutup auratnya ketika berwudu di tempat umum. Berbeda dengan laki-laki. Kebutuhan mengusap sorban itu lebih ringan daripada kebutuhan mengusap jilbab apabila di muka umum. Namun yang mungkin perlu diperhatikan ya, kalau kita dibolehkan untuk mengusap jilbab, bukan berarti kita dibolehkan mengusap jilbab yang menutupi wajah kita. Ini dua permasalahan yang harus dibedakan. Saat mengusap kepala, kita boleh mengusap jilbab yang menutupi kepala kita. Tapi bukan berarti kita dibolehkan untuk mengusap bagian-bagian jilbab yang menutupi bagian-bagian wajah kita. Karena ya, seorang muslimah yang memakai jilbab, maka ada jilbab, bagian-bagian jilbab yang menutupi bagian wajah ya. Maka tetap harus ya, tetap harus dibasuh bagian wajahnya yang berada di balik atau di bawah kain jilbab yang menutupi bagian wajah. Tidak boleh yang dibasuh hanya kain yang menutupi wajahnya. Kenapa harus dibedakan? Karena untuk mengusap jilbab yang menutupi kepala itu ada dalilnya. Adapun untuk membasuh jilbab yang menutupi bagian wajah, maka tidak ada dalilnya. Inilah pembedanya. Maka harus diperhatikan hal ini ya. Sisi ini harus diperhatikan. Ketika berwudu di muka umum, seorang wanita ketika membasuh wajahnya, dia harus membasuh semua bagian wajahnya, baik yang tertutupi jilbab ataupun yang tidak tertutupi jilbab. Adapun untuk membasuh rambut di kepalanya, maka boleh di adapun untuk rambut di kepalanya, maka dia dibolehkan untuk mengusap jilbabnya yang menutupi rambutnya, karena adanya dalil yang membolehkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dari ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Perbedaan antara mengusap dengan membasuh, ya. Perbedaannya jelas sangat terlihat ya. Kalau kita mengusap itu cukup dengan membasahi tangan kita, kemudian kita usapkan ke bagian yang wajib diusap atau dianjurkan untuk diusap. Tidak harus airnya banyak. Tidak harus banyak airnya. Tapi cukup ya dengan sisa air yang melengket atau yang berada di tangan kita, yang tertinggal di tangan kita, kemudian kita usapkan. Perbedaan lain dalam masalah usapan, maka air tidak harus mengenai semua bagian tubuh yang kita usap, tapi kita cukup menjalankan tangan kita, ya, meratakan tangan kita ke bagian-bagian tersebut. Misalnya ketika mengusap kepala, ya, kita jalankan tangan kita ke seluruh kepala kita. Walaupun nantinya ada bagian-bagian dari kepala kita yang tidak terkena usapan, maka tidak ada masalah. Tidak seketat basuhan. Tidak seketat basuhan. Begitu pula ketika mengusap telinga. Ketika mengusap telinga, kita berusaha untuk mengusap semua telinga kita, tapi yang jelas di sana ada bagian telinga yang tidak terkena usapan tersebut. maka tidak ada masalah, karena itu usapan. Begitu pula dengan mengusap khuf. Kalau kita mengusap khuf bagian atasnya, tidak harus semua bagian atas itu terkena usapan kita, tapi cukup kita menjalankan tangan kita ke atas khuf kita. Kalau ada bagian-bagian yang terlewati, maka tidak ada masalah, lebih ringan. Kalau basuhan, maka airnya harus lebih banyak. Ya, basuhan airnya harus lebih banyak. Tidak harus airnya dikucurkan kemudian mengalir, tidak harus ya. Tapi bisa jadi air tersebut disemprotkan, tapi airnya banyak, ya. Airnya banyak, benar-benar basah, benar-benar basah. Kalau usapan, ya, bisa jadi tidak terlihat basahnya. Bisa jadi tidak terlihat basahnya. Kalau basuhan itu harus terlihat basah. Ini perbedaan antara basuhan dengan usapan. Dan dalam masalah basuhan, semua bagian yang dibasuh harus terkena air. Ini persyaratan yang lebih ketat dalam masalah basuhan. Seperti misalnya ketika kita membasuh wajah kita, maka semua bagian wajah harus terkena air. Ketika kita membasuh tangan kita, maka semua bagian tangan harus terkena air. Ketika kita membasuh kaki kita, maka semua bagian kaki yang wajib dibasuh harus terkena air. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang meninggalkan sebagian kecil dari kakinya, dari tumitnya yang tidak terkena air, beliau mengatakan, "Wailun lil a'qabi minan nar." Sungguh celaka tumit-tumit yang tidak terkena air, dia akan masuk neraka. Ya, celaka bagi tumit-tumit karena akan terkena api neraka. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada beberapa tumit yang tidak terkena air, dan tumit itu bagian kecil dari kaki. Dalam masalah basuhan, persyaratannya lebih ketat, ya. Semua yang dibasuh harus terkena air, ya. Dan yang dibasuh itu harus benar-benar basah, ya. Harus benar-benar terlihat basah, berbeda dengan usapan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang berikutnya tadi Ustaz berkaitan dengan mengusap khuf, mengapa yang diusap itu hanya bagian atas saja, tidak bagian bawah, sementara yang kotor itu di bagian bawahnya, Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, inilah yang dikatakan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu birra'i lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'la." Seandainya agama Islam ini hanya berdasarkan logika saja, maka harusnya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Itulah syariat Islam. Syariat Islam mengajarkannya demikian, maka kita harus melakukannya sesuai dengan tuntunan, walaupun kadang-kadang logika kita tidak sampai ke sana. Kita harus su'udzan kepada logika kita dan husnudzan kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ya sisi-sisi Islam yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Ya, seperti misalnya di dalam sholat, kenapa hanya 5 kali? Ini tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Kenapa harus 5 kali? Kenapa tidak 4 kali saja atau 3 kali saja? Cukup 3 kali, subuh, zuhur, sama maghrib. Kenapa tidak seperti itu? Atau kenapa tidak 9 kali saja? Maka dalam keadaan yang seperti ini, akal kita tidak bisa mencernanya dengan baik, maka kita katakan kita tinggalkan akal kita ketika itu, dan kita ambil wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti jalannya wahyu. Sama dengan bentuk sholat, kenapa seperti itu? Kenapa bentuk sholat itu ada rukuknya? Kenapa dari berdiri tidak langsung sujud misalnya? Kenapa sujudnya dua kali? Kenapa enggak sekali saja sebagaimana rukuk sekali? Kenapa sujudnya dua kali? Kemudian kenapa yang dibaca bacaan-bacaan seperti itu? Kenapa Allahu Akbar bukan Allahu A'zam? Dua-duanya sama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Kenapa tidak boleh diganti? Kenapa harus Allahu Akbar? Kenapa tidak La Ilaha Illallah saja? Sama-sama mengingatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang dibaca ketika duduk itu tasyahud? Kenapa tidak membaca surat dalam Al-Quran saja? Kenapa ketika sujud kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran? Padahal ayat Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia. Ada hal-hal yang seperti ini, kita tidak bisa mencernanya dengan baik. Maka sebagai seseorang yang mengaku muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu alasannya, tahu hikmahnya, alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak tahu hikmahnya, maka kita harus tunduk, harus tetap tunduk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti keislaman kita, bahwa kita benar-benar menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, Allah ta'ala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini dengan Abu Alif di bawah Ustaz. Silakan Abu Alif. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu. Begini, apabila kita telawar berwudu, kemudian kita bersentuhan dengan istri kita yang masih mempunyai hadas besar, yeah, yang seharusnya dia mandi dulu, hmm, apakah wudu kita itu batal, Ustaz? Baik, itu ya, saja demikian. Bapak, pertanyaannya. Ya, demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kita harus saling menghormati perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Dan ini juga ya sudah diungkapkan sebelumnya oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama yang mengatakan pendapat ini berdalil dengan firman Allah subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Atau kalian menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Baik. Pendapat ulama lain, ya, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, begitu pula Imam Ahmad rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi beliau tidak mengulangi wudunya. Dan ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Mereka juga berdalil dengan keadaan di Haji Wada. Ketika itu kaum muslimin sangat ramai, sangat banyak yang tawaf di Baitullah, dan kemungkinan tersentuh, kemungkinan bersentuhannya kulit laki-laki dan wanita ketika itu sangat besar. Tapi tidak ada satupun penjelasan yang membahas masalah ini sama sekali. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan masalah ini sama sekali. Padahal kemungkinan bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan itu sangat besar. Apalagi ketika itu ya, keadaan kota Makkah tidak seperti keadaan di zaman kita. Tempat tawaf tidak sebesar di zaman kita. Ketika itu semuanya masih sangat sederhana, masih sangat sempit, dan kaum muslimin jumlahnya sangat banyak. Ya, ketika Haji Wada, kaum muslimin jumlahnya sangat banyak. Disebutkan di dalam sebuah asar ya, bahwa ketika itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah lebih dari 100.000. Yang ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100.000. Kita bisa bayangkan 100.000 ketika tawaf ya. Coba bayangkanlah setengahnya saja misalnya, 50.000 tawaf. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan masih sangat sederhana. Tempat tawafnya juga masih sangat sempit. Kemungkinan untuk bersentuhan antara kulit dan kulit laki-laki dan wanita ketika itu sangat besar. Ketika tidak ada penjelasan bahwa itu membatalkan wudu, maka ini menunjukkan ya bahwa bersentuhannya laki-laki dan wanita itu tidak membatalkan wudu. Dan jangan dihubungkan antara masalah ini dengan masalah dosa. Ya, bisa jadi seseorang tidak batal wudunya, tapi dia terjatuh ke dalam dosa. Bersentuhannya kulit laki-laki dan wanita yang disengaja, padahal itu tidak dihalalkan, bersentuhannya tidak dihalalkan, maka ini dosa. Taib. Mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Saya secara pribadi menguatkan pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhannya laki-laki dan wanita itu tidak membatalkan wudu, walaupun wanitanya dalam keadaan hadas besar. Ya, karena dalilnya umum, tidak membedakan antara wanita yang berhadas besar ataupun dia berhadas kecil ataupun tidak berhadas. Tidak ada pembedaan itu. Adapun ayat yang dijadikan sebagai dalil bahwa bersentuhannya laki-laki dan wanita itu membatalkan wudu, yaitu aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, maka ayat itu menjelaskan tentang jima ya. Ayat itu menjelaskan tentang hubungan intim antara laki-laki dan wanita, dan hadas yang dimaksud dalam ayat itu adalah hadas besar, yaitu janabah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsiri ayat tersebut. Dan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bisa diunggulkan dalam masalah tafsir, karena beliau mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid-din. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia, kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, at-ta'wil, yaitu ilmu tafsir, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Wa faqqihhu fid-din, dan berikanlah dia pemahaman tentang agama yang mendalam, Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga ya penafsiran beliau bisa lebih diunggulkan daripada penafsiran sahabat-sahabat yang lainnya, meskipun mereka semuanya adalah sahabat-sahabat yang mulia. Karena sisi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wallahu taala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam jawaban pertanyaan ini, dan jawaban ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari wabah, utamanya pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita kembali untuk bertemu dalam kesempatan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.